Seandainya telah kau catatkan, dia milikku tercipta untuk diriku. Satukanlah hatinya dengan hatiku, titipkanlah kebahagiaan. Ya Allah, ku mohon apa yang telah kau takdirkan. Ku harap dia adalah yang terbaik buatku, karena engkau tahu segala isi hatiku. Pelihara daku dari kemurkaanmu, ya Tuhanku yang Maha Pemurah. Beri kekuatan juang harapan, membeda diri yang lesu tak bermayang. Gantikanlah yang hilang, tumbuhkan yang kuat.